Ngariung deui man. Ngariung deui man. Kumaha dana Ramang? Alhamdulillah. Iya kia euy. Bayon. Mang Ijul. Mang Yanto, Mang Yayat, Mang Omen. Dewek teh lahir teh di Bandung asli euy. Sami abdi oge. Tahun 60-an eta Bandung baheula deuh, lamun jam 2 sore teh geus aya kabut. Tiis nyecep. Ayeuna mah jam 2 sore teh geus aya sengseong. Eta bedana Bandung baheula jeung ayeuna. Hey, abah lahir di mana abah? Di Bandung. Gitu. Abah pisan abah masa jarang abah. Cik ayeuna cek. Ye ye cek sobat-sobat dulur-dulur kabeh kumaha kaayaan Bandung ayeuna teh? Liur. Sarua atuh kitu mah. Aceh mana-mana. Kieu meureun nya. Kieu meureun ye. Bandung, Bandung, Bandung. Baheula di lingkung gunung. Bandung, Bandung, Bandung. Ayeuna heurin ku tangtung. Benernya heurin. Hareudang. Ih, moal aya dua. Bandung, Bandung, Bandung. Baheula Paris Van Java. Bandung, Bandung, Bandung. Ayeuna borok jeung kusta. Ayeuna mah tinggal di geuna mengkol kabeulah ditu, jalan nu beulah dieu legok. Mengkol deui kabeulah dieu, jalan nu beulah ditu gorowong. Sigana budug gue kumaha budug kitu tah nya. Heeh. Komo lamun hujan mah bisa melak lauk tadi jalan. Lamun bari leumpang teh kebul mulek atuh mulek kebul teh nepi ka mata gegetret kana awak teh bah. Ah ting. Nya kitu meureun nya siga jelema naon tadi? Kusta ah budug kitu tah. Ya ah ting deudeut teuing Bandung aduh teuing kumaha. Naon teh Mang Yaya? Bandung, Bandung, Bandung. Gering nang tunggalang layung. Bandung, Bandung, Bandung. Panas tiris humarurung. Kudu gacang di ubaran teh, Pak. Bandung teh, Pak. Salimutan di salimutan. Oh, di ubaran teh ku balarea euy. Urang teh bisa ngandelkeun ka pamarentah daerah wungkul ya. Dengan sakitu geuningnya. Rakyat ge kudu miluan ngomean duanana sarua. Tapi lamun warga kota geus rek miluan oge pemerintah daerah tong cicing wae atuh da moal aya tungtungna nya. Kudu ingat kana sejarah ye baheula nya. Sajarahna. Bandung, Bandung, Bandung. Baheula lautan api. Bandung, Bandung, Bandung. Ayeuna naon cik? Lautan runtah alam. Di mana-mana namelung. Naha eta teh eueuh dana kebersihan? Pungutan-pungutan tiap bayar listrik. Naha eueuh petugas-petugas kebersihan? Naha geus eueuh tempat pamiceunan runtah? Nah, ari pagawai aya keneh, iuran aya keneh, pamiceunan runtah aya keneh. Kunaon atuh bala keneh wae. Ah, ulah suudon make jeung teu puguh duit napan maneh ge melu ngahakan lain. Sigana mah kudu kieu bah nya nya, sigana mah kudu kieu ya Mang Omen ya. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua gawe rampak babarengan. Hayang bebenah ngomean. Sabab lamun sorangan-sorangan siga ayeuna warga kamana wali kota pemerintah non pamarentah kota kamana moal aya tungtung hayang siga namanya nya pahare-pahare teh sabab ari ceuk pamanggih kuring maju nu bodohnya dulu sumbang da dulu sumbang maju lemah bodoh nya pan pintar mah di luhur heuh mantak kamari hayang suri manya dulu sumbang jelema bodoh titah jadi caleg atuh nu bodoh jadi caleg mah bareng negara awut-awutan nya tah ieu mah ceuk dulu sumbang nu bodoh lain ayeuna ulah dibahas pan ayeuna mah loba caleg teh jelema belet bakat ku kabelet dijadikeun we caleg boro-boro jadi legislatif nu puguh mah ngadon jadi calon kaleg-leg deui wae ditaripu merenya kitu tah ya kieu ya cekuring nya ieu nya cekuring ieu nya lamun pamarentah kota ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan sabab pamarentah kota teh naon wae bentukna kudu karasa manfaat na kudu jadi warga kota eta jadi warga kota tuh tinggal-tinggali gram model anu ditongoh teh naon entah babakan Siliwangi mun urang mah antepkeun Sina Lestari tong diganggu-ganggu nya babakan Siliwangi antepkeun Sina Lestari ulah nyieun gara-gara cegir we eta gedung sabuga sasana budaya Ganesha. Jadi we nu lain rek nurutan milu ngawangun di dinya beak keur mah eukeur Bandung teh perlu hutan kota anu rea supaya sejuk sesa seutik-seutik nage geus diacak-acak di wae untung teu jadi bah teu jadi padahal cenah mah cenah untung teu jadi mudah-mudahan we teu jadinya contoh deui naon tah tah angguran Tegalega angguran mah jieun taman kota piara ku sarerea heuh pikeun kabanggaan warga cocok eta jadi aya oksigen Bandung aya naon aya oksigen ari nu ngota euy di pelakan di pelakan ku naon eta Tegalega teh aya melakna mah melak tangkal tapi nu kaluar baju aneh mata ge euy matak sigana ieu urang-urang kieu geura ieu urang naon ngahaturkeun urang teh nya kitu nya kahatur pawalikota teh pawalikota ka bapak walikota kitu heuhun ka pamimpin abdi sarerea bapak walikota mugi bapak ulah gampil unggeuk-unggeuk mangga ulah gampil unggeuk-unggeuk mangga kana naon ka usulan pengusaha anu ngadon ngaruksa kota kitu tah makan kitu nya sok Bandungan gerak kumang yanto ayeuna nya Bandungan gerak yeuh jalan macet di mana-mana digencet ku mall jeung plaza nawa eta pengusaha mah di mana-mana bapak wali kota ngan ukur laba jeung laba hari harayang menang proyek teh gancang nyara rumbang Persib Gararede. Loba nu kitu. Nu tadina teu wawuh ge jeung bapak wali kota. Ayeuna mah ngawawuh-wawuh maneh darareukeut. Cek bapak wali kota teh mah teuing atuhnya Kang Dul ayeuna teh meni banyak wajah baru. Alah eta nu kasaha teh nya. Moh, jeung kieu deui. Wali kota ulah ukur jadi tukang tunjak tunjuk nya sabab padagang kaki lima jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk lain nurut ngadon ngamuk lain nurut ngadon ngamuk tah kitu mawali galak ditantarang eta mah sabab kieu ye nyaho teu sababna sabab warga kota lain gajah sirkus anu dititah diuk gek ditah kitu pan sabab warga kota lain tentara Mang Yayat, Mang Yanto, Mang Omen, Mang Ijul, Mang Gandhi lain tentara anu dititah baris baris lain wali kota jeung wargana kudu bisa jadi sobat mineng panggih mendeng ngobrol kudu kumaha hadena nya piraku ari nyobat mah teu bisa silih bantuan heuh sangkan kota jadi bersih sangkan kota jadi endah bargening gitu kumaha naon bargening kumaha we carana mah cenah eueuh dana Ah, disebut eueuh dana piraku. Cek urang mah mending keneh pake ngomean jalan nu bener duitnya nya, pake ngurus sarita nu bener daripada teu pararuguh duit jurig ting kuriling jadi dana kapling. Asa teu percaya pake eueuh. Eta teh nyebut teh kapling atawa kafling. Kafling, kafling. Cek urang mah kapling sabab eta dana kapling teh ternyata singkatan tinu duit ditangkap ku nu teu areling. Ya, mudah-mudahan we kapayun matunya sagala rupi dana nu aya di pamarentah kota teh dimanfaatkeun keur pangwangunan kota. Di samping eta urang teh kudu nemongkeun budaya urang oge di dieu nya kita jamahnya. Jadi di batas kota teh tah pelang nu gede teh lain welcome in Bandung. Hadena mah make wilujeng sumping di Bandung. Dina dalam kurung selamat datang jeung welcome kitu nya kitu. Tah eta panginten usulan utami mah supados urang teh di daerah teh boga ciri kitu tanya kitu nya. Hapunten pisan samudaya kalepatan bilih seueur kalimat-kalimat anu naon istilahna mah? Palalaur aya basa Sunda mah sok kitu nya bilih aya kalimat-kalimat anu ponok nyogok panjang nyugak kitu nya kitu ngaraheutan. Ponok jadi orok panjang jadi budak. Atos, atos, tos kawitan jorang, atos, awin, alim, tos kawitan pulsar, alim, tos kawitan pulsar.